Pak Amran. Halo, selamat pagi. Iya, mohon dikecilkan dulu volume radionya, Pak Amran. Silakan. Selamat pagi, Bu. Iya. Ya, saya kira Pak Agus Mistal juga sadar ya, bukan masalah presiden atau siapa yang narik gitu loh, tapi kalau itu fasilitas negara dan dia tidak lagi bekerja untuk negara, udah pensiun katakan begitu ya, mestinya dia malu lah gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Amran. Selamat pagi Pak Prabu. Pagi. Ya, silakan. Saya pikir hal itu sangat malu-maluin. Yang namanya pejabat mestinya tahu aturan karena berpendidikan dan pintar. Tahu apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewenangan. Dalam hal ini, kalau jabatan sudah tidak ada lagi, semua yang melekat dengan jabatan harus dikembalikan karena itu milik rakyat dan negara. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Prabu. Saya beralih ke Pak Heri. Pak Heri, ya, selamat pagi. Silakan. Ya. Jadi menurut saya, Agus Mistal ini yang pertama memang nggak punya malu, yang kedua dia nantang presiden. Ya, tinggal kita tunggu aja calon presiden, tinggal ditarik aja mobil dinas ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Kris. Ya. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi, Mbak. Saya ini nggak tahu ya, mental pejabat kita itu seperti apa ini. Dia itu kan sudah nggak menjabat lagi, harusnya nggak perlu presiden minta lah ya. Dia tahu diri lah, balikin lah. Namanya kan itu fasilitas negara. Sudah nggak menjabat lagi ya balikin gitu loh. Ini benar-benar kelewatan kan negara kita ini, pejabat-pejabatnya ini. Gitu aja, Mbak. Ya, terima kasih Pak Kris. Pak Ansar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi dan silakan Tansar. Ya konyol aja, ngurus mobil dinas aja kok repot gitu ya. Gimana ngurusin bangsa? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pak Paulus, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan. Itu Bu ya, ya keterlaluan Bu ya. Yang jelas-jelas bukan haknya dia aja, dia pertahankan Bu. Apalagi yang nggak kelihatan Bu, memang tidak punya hati nurani lagi pejabat kita ini Bu. Mental korup, pintar rampok Bu. Makasih Bu. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Iya Pak Hendri, silakan. Iya, saya pikir ini pejabat kita ini sudah tidak tahu malu ya. Hal seperti ini aja harus ada prosedur dan birokrasinya. Ini betul-betul negara kita ini kesian loh. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Mitra bisnis, demikian Businessman Opinion.